Yahya pasai leblah. Siuro tigohlom uroraya paskah isa getepu bahwa kawate jih gopnyan getinggai donyanyo kegegisa ubak bapak ge. Gopnyan gegasih ke urung yang jut ke milik gopnyan atuh rung donya. Dan gopnyan tetap gegasih ke awaknyan sampoan pagi. Isa dan murid-murid gopnyan tengah makan malam. Iblis kaji petamong nit lam ate Yudas anak Simon Iskariot keji hianat Isa. Isa getepu bahwa bapak kageserah mandum kekuasaan bak gopnyan. Gopnyan pih getepu bahwa gopnyan tekan iba Allah dan temaga gisa bak potu Allah. Sababnya gopnyan laju gedong gesut baje jubah ge dan geikat anduk bak keinggu. Olehnya gopnyan laju geprei lam sabah baskom. Laju gerah gaki murid-murid gopnyan dan laju gepetongon ija anduk yang terikat bak keinggu. Teruk ke gopnyan bak Simon Petrus. Laju ji pegah le Simon Petrus nyan lagenyo. Tuhan, kebetul Tuhan yang raga ki ulun? Gejawab le Isa. Jinonyo gata hanamu pumpunya ulun pebutnyo. Tema singoh gata temata tepu. Bek Tuhan. Ken Petrus bak Isa. Bek sagai-sagai Tuhan raga ki ulun. Tema Isa gejawab. Menya ulun hanalun rah gata. Gata hana hubungan ngan ulun. Jipegah le Simon Petrus. Menyemenan Tuhan. Bek gakilun mantong. Menancit ngonjaro dan ule ulun. Ureng yang kalih jimano kaglih ban saboh tubuh. Gepegah le Isa bak Petrus. Ureng yang hana perlele tepeglih selain gakigeh. Gatanyo kaglih temah hana ban mandum. Isa kage tepu. So nyang kena kianat gopnyan. Nyan ke sabab jih gopnyan gepegah. Gatanyo kaglih. Temah hana ban mandum. Oh kalih Isa gerah gaki awaknyan. Laju gengui lom baje jubah ge dan geduk lom temah. Laju gepegah ba awaknyan. Pukuh mupum gata punyang ban ulun pebut atuh gata. Gata hoi ulun gure dan Tuhan dan kebit laginya. Menya ulun sibago Tuhan dan gure gata ulun rah gaki gata. Gata pi jawab temah saling gata rah gaki. Ulun bi teladan nyo ubak gata. Mangat gata pi tepubut punyang ka ulun pubut atuh gata. Kebit betul nya ulun pegah nyo. Sidro namit hana lebih raya nibak ampun ji. Dan sidro utusan hana lebih raya nibak nyang utus jihnya. Menyo gata kata tepuban mandum nyo. Mubah gya keh gata menyeta pubut laginya. Punyang ulun pegah nyo bukan keh ke gata mantu. Ulun kutepu sosok yang ulun pilih. Temapu yang tertulis dalam Alkitab nyan harus terjadi. Nakeh, ureng yang dimakan mesajan ngon ulun. Temaji lawan ulun. Hanyan ulun pesampo bak gata jinonyo. Menyohainyan jid singo. Gata temat tapateh bawa ulun keh yang terpegah. Ulun na. Kebit betoy yang ulun pegahnyo. So yang terimong ureng yang ulun utus. Urung nyan kaji trimong ulun. Dan so nyang trimong ulun, kaji trimong gop nyan yang utus ulun. Oh kalih gepegah lagi nyan le Isa, gop nyan laju jitekawih dan gepegah. Kebit betoy nyang ulun pegahnyo. Sidro lam kawan gatanyo jikihianat ulun. Murid-murid gop nyan laju jimenging-nging sabi kedro. Sabab awak nyan hirum lempahna, so nyang gemekesut le Isa nyan. Murid yang gegasih le Isa, jiduk bak bineh Isa. Simon Petrus laju jibri isyarat bak gopnyan. Mangat jitim tanyong bak Isa, so yang gemaksud le Isa nyan. Tema, murid nyan laju jiparap bak Isa. Dan laju jitanyong. So yang nemaksud nyan Tuhan? Gejawab le Isa. Ureng yang ulun jok roti yang ulun celup lam cawan. Laju gebri bak Yudas anak Simon Iskariot. Bagah tat oh kalih Yudas jiterimong rutinyan, iblis laju jitamong lam ateji, dan laju Isa gepegah bak urengnyan. Pubut tuh dan pu yang kena gata pubut. Hana mesi tropih ni bak awaknyan, yang naduk makan disinan, yang mepum, pakon Isa gepegah menan bak Yudas. Na yang pikir, Isa geyu bak Yudas sapu-sapu yang teperle ke kanurinyan, atawa teberi bacut peng ke ureng gasin. Sabab Yudas, nakeh yang matkah awaknyan. Oh kalau Yudas diterimong rutinyan, jihnyan laju ji tebit ulua, uronyan ka malam. Oh ka lepah Yudas jijak, isa laju gepegah. Jinonyo anak manusia ji pemulia, dan Allah ji pemulia rut gopnyan. Menyapa tu Allah te pemulia rut gopnyan, gopnyan pih temaga pemulia le Allah rut dro gopnyan kedro. Dan Allah temaga pemulia dengan rejang. Anak-anak ulun, ulun hana trip le tinggai ngon gatanyo. Gata tamita ulun, tema lagi yang kala ulun pegah bak dunia penguasa Yahudi. Menanjit ulun pegah bak gata, bak tempat ulun ja, gatanyo hana hasil ta teka. Perintah baru ulun jok ke gata, gasih ke sidrongan yang lain. Saban lagi ulun gasih ke gata, menancit gata bah ke saling temegasi. Menyo gata saling na genase, ban mandum urung jitepu bawa gata na ke murid-murid ulun. Tuhan, Tuhan ho kena ja? Ditanyong le Simon Petrus ba Isa. Gejawab le Isa, ho ulun ja, gata hana jeta setot ba saatnya. Gata temata setot ulun, oh wate dudo. Tuhan, pakon ulun hana jut lon setot Tuhan ba saatnya. Ditanyong le Petrus lom, ulun rila mate ke Tuhan. Gejawab le Isa, pukuh kebit gata rila mati ke ulun, betah tepukuh. Sigoh lom manuk jiku untuk gata kalego gata pegah, bahwa gata hana taturi ke ulun.